Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali bisa bertemu dengan Anda dalam Tafsir Al-Misbah. Saya Hilbram Dunar, menemani Anda menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Tentunya kalau Tafsir Al-Misbah bersama Pak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kali ini kami juga sudah bersama Mas Alfian Deputra. Assalamualaikum Mas Alfian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini adalah seorang pakar hipnoterapi. Hipnoterapi itu apa nanti kita bahas ya. Yang apakah ada hubungan sama hipnotis? Nah, kayak apa nanti akan dibahas. Baik, kita akan kembali membahas mengenai surah As-Saffat dimulai dari ayat ke-132 sekarang Pak Quraish ya. Seperti apa dan bagaimana penjelasannya? Silakan Pak Quraish. Baik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini fokus kita pada Nabi Lut. Nabi Lut. Ayatnya yang ini lanjutan dari ayat-ayat yang lalu yang berbicara tentang nabi-nabi sebelum itu ada. Nah, di sini dikatakan pada ayat yang kita bahas ini, wa inna lutan laminal mursalin. Sesungguhnya Lut itu adalah salah seorang dari rasul-rasul Allah. Rasul Allah banyak. Tidak semua disebut dalam Al-Qur'an. Yang disebut dalam Al-Quran itu Nabi dan Rasul 25 orang saja. Tetapi ada hadis menyatakan bahwa Rasul itu ada 350 orang. Nabi itu ada 124 ribu orang. Bahkan lebih dari itu. Nah, yang disebut di sini pada umumnya nabi-nabi yang ada di sekitar Timur Tengah. Tidak disebut misalnya nabi yang ada di Indonesia. Oke. Boleh jadi ada nabi, boleh jadi tidak. Oh iya. Iya kan? Iya, iya. Buddha itu dianggap oleh sementara ulama nabi. Oh. Ya toh? Jadi banyak nabi. Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada suatu negeri pun kecuali kami pernah mengutus pemberi ingat kepada mereka. Pemberi ingat. Jadi berarti di Indonesia pernah ada pemberi ingat. Apa statusnya sebagai rasul, apa statusnya sebagai nabi. Tapi ada yang memberikan peringatan, yang memberikan tuntunan. Nah, di sini dia katakan Lut itu adalah salah seorang dari rasul-rasul Allah, utusan-utusan Allah. Nah, berapa banyak seperti apa yang saya katakan tadi. Inna lutan laminal mursalin. Renungkanlah ketika kami menyelamatkannya bersama keluarganya atau bersama pengikutnya, semuanya kami selamatkan. Kecuali kita bahas dulu ahlahu. Kalau kita berkata ahlahu, keluarga, orang biasa keluarga. Tapi sebenarnya di sini bukan hanya keluarga, tapi pengikut-pengikutnya. Keluarga juga tidak otomatis anak kandung itu keluarga Anda. Nabi Nuh, Allah janjikan, wahai Nuh, kamu akan selamatkan engkau bersama keluargamu di tengah ombak yang begitu besar. Anaknya ikut tenggelam. Iya. Nabi Nuh berkata, ya Allah, kamu kan janji mau selamatkan keluargaku. Ya, enggak, itu bukan keluargamu, itu amalnya buruk. Yang menjadi keluargamu, yang menjadi pengikutmu, itulah yang sejalan pengamalannya, nilai-nilai yang dianutnya dengan kamu. Jadi tidak otomatis. Nah, Nabi Lut dalam sejarah dikatakan kawin dua kali. Perkawinan pertama dapat dua anak. Perkawinan kedua dapat dua anak. Perkawinan yang pertama meninggal. Dua anaknya menikah. Perkawinan yang kedua punya dua anak, belum menikah. Tapi kemudian itulah yang dia tawarkan kepada kaumnya yang ketika itu ingin melakukan hubungan tidak sah dengan para lelaki. Jadi ini ada anak-anak saya daripada kamu dengan lelaki. Nah, istri yang kedua ini tidak sejalan dengan Nabi Lut. Dia merestui hubungan antar sesama jenis. Nah, maka di sini dia katakan, kami menyelamatkan Nabi Lut dan ahlahu, pengikut-pengikutnya atau keluarganya, kecuali ajuzun, kecuali seorang tua, wanita tua, yang kami jadikan dia termasuk kelompok yang binasa, atau kami jadikan dia termasuk kelompok yang tetap tinggal di kampungnya, sedang Nabi Lut disuruh pergi menyeberang karena akan datang. Nah, menarik, ada kesan. Bisa jadi benar atau tidak. Kata ajuz itu artinya orang tua, wanita tua. Jadi diselamatkan semuanya. Nabi Lut ini kemanakan Nabi Ibrahim semasa. Jadi satu juga pelajaran yang kita bisa tarik, bahwa Nabi itu bisa saja ada dua atau tiga dalam satu masa atau satu tempat. Najinal illa ajuzan fil ghamirin thumma dammarnal akharin. Setelah kami menyelamatkan Nabi Lut, meninggalkan kampungnya Sodom, di kampung Sodom di Palestine, kami hancurkan semuanya. Saya ingin berhenti sebentar dulu. Kita ingin kaitkan dengan situasi sekarang. Sekarang orang sudah tidak malu berbicara tentang hubungan antar sesama jenis. Bahkan bukan sesuatu yang menjadi rahasia bahwa ada orang-orang yang mengatasnamakan agama dan membolehkan itu. Sepanjang apa yang saya ketahui, sepanjang apa yang saya baca dari uraian para ulama, tidak seorang ulama pun, tidak seorang yang memahami agama pun, apapun agamanya, yang membenarkan hubungan antar sesama jenis. Jadi saya sangat heran kalau sekarang ada orang yang mencari-cari alasan, oh itu boleh, Quran membolehkan ini. Tidak. Hak asasi manusia katanya. Ya, sebenarnya hak asasi manusia juga harus dibatasi dalam batas-batas tertentu. Ya. Anda bisa berkata, kalau berkata hak asasi manusia, orang boleh merokok enggak? Boleh. Tapi di tempat umum? Dilarang. Mengganggu. Soalnya. Iya, mengganggu. jangan atas nama kan hak asasi manusia bahwa boleh merokok. Ya, toh. Itu juga. Ini bisa merusak lingkungan. Ya, toh? Jadi, ya, kita tahan sampai di situ dulu, Pak Quraish. Kita lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, kami akan segera kembali. Tetap saksikan Tafsir Misbah. Bertentangan dengan naluri manusia. Bahkan bertentangan dengan naluri hewan. Kami lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Terima kasih untuk Anda yang terus menyaksikan. Dan sekarang saya langsung beri kesempatan ke Mas Alfian untuk bertanya kepada Pak Quraish. Baik, terima kasih Mas. Monggo, terima kasih sebelumnya Bapak, Pak Quraish Shihab. Saya ingin bertanya Pak, seperti apa yang sekarang ini kan banyak terjadi transgender Pak? Ada yang kebanci-bancian, ada yang cowok juga tomboy seperti itu. Cewek tomboy seperti itu. Seperti apa Bapak hukum transgender itu sendiri? Kita lihat begini, hemat saya ya, ada penyakit bawaan atau ada akibat pergaulan yang salah. Kalau penyakit harus diobati. Akibat pergaulan yang salah, harus diobati dengan menyadarkan dia. Sebab banyak yang terjadi sekarang itu sebenarnya karena pergaulan itu kesalahan orang tua. Kita harus mengarahkan anak-anak kita harus ini supaya berhati-hati menyangkut hal tersebut. Tapi kalau memang penyakit bawaan, yang tidak, maka harus disembuhkan. Nah, kalau tidak ada cara menyembuhkannya kecuali dengan operasi, saya kira agama tidak akan melarang. Iya. Nah, tapi itu bawaan, karena memang ada orang-orang yang seperti itu. Iya betul. Secara ya, genetik, secara ya, genetik dia itu merasa iya, bahwa bawaannya itu berbeda dengan kondisi fisiknya. Betul, fisiknya. Betul. Ya. Jadi dia, saya kira itu saya kira jalan yang paling ini. Ah. Tetapi kalau fisiknya secara umum sama dengan jenis tertentu, lantas terjadi penyimpangan karena kesalahan, karena pergaulan, maka itu tidak bisa dong. Iya. Itu harus dicegah. Dan ada satu hal ya, orang-orang sekarang berkata begini, tadi Anda katakan hak asasi, kebebasan dan lain-lain sebagainya. Oke deh, itu hemat saya bertentangan dengan naluri manusia, bahkan bertentangan dengan naluri hewan. Maksudnya Pak? Hah? Maksudnya? Tidak ada ayam jantan berhubungan seks dengan jantan yang lain. Yeah. Tidak ada betina singa berhubungan dengan betina seks yang lain. Memang katanya ada kera. Primata ya. Yeah. Ya, toh. Primata. Tetapi itu menurut sementara psikolog yang saya tahu, yang saya baca, itu bukan dorongan seks, tetapi dorongan ingin menghina dia. Oh. Ya. Ya, ya, ya. Jadi melecehkan gitu. Iya, melecehkan. Jadi manusia beda dengan binatang. Jelas. Termasuk dalam bidang seks. Manusia memiliki kehormatan. Seks bagi manusia itu suci. Sehingga ada aturan-aturan yang ditetapkan bukan hanya oleh agama, oleh kemanusiaan. Sehingga kalau ada yang menyimpang dari ini, itu orang sakit. Sakit jiwanya yang perlu diobati. Oke. Saya kira itu ya. Jadi, ya. Kita teruskan lagi. Kita lanjutkan, kita lanjutkan. Ayat kita ini berkata, kami selamatkan Nabi Lut bersama pengikut-pengikutnya semuanya kecuali seorang wanita yang tidak termasuk yang diselamatkan karena dia dibiarkan tinggal, tidak mau ikut suaminya pergi, tidak ini, dan sesungguhnya kami, kemudian kami membinasakan semua yang tinggal itu, kalian wahai masyarakat Arab ketika itu, atau kalian wahai masyarakat manusia. Sebenarnya tamurruna alaihim musbihina wa bilail, melalui kalian wahai masyarakat manusia atau ini mengunjungi, melalui tempat-tempat Nabi Lut dan kaumnya itu pada pagi hari atau siang hari. Apa maksudnya? Masyarakat Arab ketika itu dalam perjalanan menuju ke Syam, ini di Syam kejadiannya, di daerah Palestina, Syria dan sebagainya, di Sodom itu di Palestina sana, mereka itu dalam perjalanan perdagangan melewati tempat ini. Al-Quran berkata, kalian melewati tempat mereka. Sebenarnya lewat tempat itu orang sudah tahu ini tempat kehancuran. Ini tempat terjadinya sesuatu yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kalian lewat di situ, baik di pagi hari maupun di siang, maupun di malam hari. Maka apakah kalian tidak berakal? Kita berhenti dulu sejenak. Kalau kita katakan ayat ini ditujukan kepada masyarakat di mana turunnya Al-Quran, maka mereka melaluinya itu melalui perjalanan mereka ke sana. Yeah. Okay. Bisa juga dikatakan ditujukan kepada seluruh manusia. Kalian melaluinya melalui bacaan kalian tentang mereka. Ini sejarah, semua orang tahu. Di perjanjian lama ada. Semuanya orang tahu ada peristiwa yang di luar kebiasaan. Itu diistilahkan dengan uqubatul fitrah. Jadi kita ini punya fitrah. fitrah itu adalah bawaan sejak lahir. Bawaan manusia sejak lahir itu berjalan dengan kakinya, bukan dengan kepalanya. Itu fitrah. Iya betul. Hah? Bawaan manusia sejak lahir membawa menetapkan suatu ketetapan melalui aksioma-aksioma. Ya kan? Itu ya. Melalui mukaddimah-mukaddimah untuk kemudian berarti itu fitrah manusia. Nah, salah satu fitrahnya yang paling agung, yang paling bisa ditangguhkan, bahwa percaya ada wujud Tuhan. Nah, fitrahnya yang lain bahwa dijadikan Allah bagi manusia itu kecenderungan kepada lawan seks. Fitrah manusia selama sehat tidak mungkin dia cenderung kepada sesama seksnya. Jadi itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa. Walaupun ada penelitian yang mengatakan sekarang itu bukan penyakit lagi. Itu dulu waktu ditentukan itu beda pendapat orang-orang. Tapi kalah suara dalam itu. Fitrah manusia begitu. Anak kecil aja kita lihat fitrahnya sudah beda dengan anak laki-laki yang perempuan dan laki. Fitrah manusia. Ya. Allah jadikan fitrah itu. Itu ada ayat Al-Quran telah dihiaskan kepada manusia kecenderungan kepada lawan seksnya. Perempuan pada laki-laki dan laki pada perempuan. Karena tanpa kecenderungan itu tidak akan terjadi keturunan. Iya. Tidak akan terbangun bumi. Iya. Ya. Kalau Anda izinkan laki gabung dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, masih akan ada keturunan? Tidak. Tuhan ingin bumi ini dibangun oleh manusia-manusia yang sehat jasmani, rohani dan akal. Jadi itu ya. Oke, kita afala taqilun. Hei, kalian lewat di sana, lihat akibatnya, lihat ininya. Apakah kalian tidak berakal? Saya ingin terangkan apa yang dimaksud dengan akal dalam bahasa Al-Qur'an. Akal itu pada mulanya berarti tali. Tali. Itu kalau Anda ke Saudi Arabia, Anda lihat orang-orang Arab prianya itu pakai tali. Itu namanya ikal. Nah, akal itu mengikat Anda untuk tidak terjerumus dalam bahaya. Oh, baik, kita tahan sampai di situ dulu Pak Quraish. Akal itu mengikat kita supaya tidak terjerumus dalam bahaya. Mudah-mudahan kami juga mengikat Anda untuk menyaksikan program ini terus, karena kami akan segera kembali. Kalau ini menyebar luas, kemanusiaan akan punah. Kembali bersama Pak Quraish Shihab, saya Hilbram Dunar, ada Mas Alfian juga di sini dalam Tafsir Al-Misbah. Kita lanjutkan lagi, Pak Quraish tadi mengatakan bahwa akal itu adalah yang mengikat manusia. Mengikat manusia untuk apa, Pak? Mengikat manusia agar tidak terjerumus dalam kesalahan. Ya toh, dulu itu ada Aristoteles menciptakan suatu ilmu yang namanya logika. Itu tujuannya agar memelihara manusia tidak terjerumus dalam kesalahan. Jadi dia menghadapi kaum yang menggunakan fikirnya tetapi untuk hal-hal yang buruk, untuk hal-hal yang tidak benar akal. Jadi bisa jadi seorang berilmu tapi tidak berakal. Nah, ilmunya mestinya dia gunakan untuk mengikat nafsunya, mengikat pikirannya supaya tidak terjerumus dalam kesalahan, menghalangi dia. Saya mengikat binatang supaya tidak liar. Seorang harus mengikat nafsunya, mengikat pikirannya supaya tidak maka dinamailah akal. Apakah kalian tidak berakal? Apakah kalian tidak memiliki suatu daya yang menjadikan kalian terikat dan terhalangi melakukan kesalahan? Itu arti akal dalam bahasa agama. Okay. Apakah kalian tidak berakal? Ya, saya kira kita mau ini dulu. Ini beberapa ayat ini berbicara tentang Nabi Lut. Sesudah itu dia berbicara tentang Nabi Yunus. Kita akan bicarakan tentang Nabi Yunus. Hanya sebelum sampai ke sana, saya ingin berkata begini. Apa yang terjadi pada Nabi, masa Nabi Lut itu dinilai oleh Al-Quran adalah kejahatan yang pertama terjadi bagi umat manusia. Sebelumnya tidak dikenal gitu. Ya, kalian telah melakukan sesuatu perbuatan yang tidak dikenal. Nah, itu berarti bahwa itu bertentangan dengan fitrah. Kalau itu baru terjadi dan umat-umat sebelum ini tidak pernah melakukan itu, ada sesuatu yang tidak bukan bersumber dari fitrah manusia. Kalau umat-umat sebelum itu tidak terdorong untuk melakukan hubungan sejenis, dan kalian sekarang melakukan hubungan sejenis itu, berarti ini ada sesuatu yang baru. Ini adalah akibat suatu kesalahan yang kalian lakukan. Nah, jadi tetap saja agama beranggapan bahwa itu kesalahan yang berdampak sangat buruk sehingga menghasilkan atau mengakibatkan apa yang dinamai uqubatul fitrah. Ada sanksi. Nah, salah satu sanksinya itu adalah penyakit-penyakit. Ya kan? Terlepas apakah itu penyakit yang paling parah atau tidak, tapi itu adalah sanksi dari ini. Dan kalau ini menyebar luas, kemanusiaan akan punah. Karena tidak ada keturunan. Karena tidak ada keturunan. Saya kira. Oke, baik. Sebelum ke Mas Alfian, saya akan kasih kesempatan untuk Anda bertanya. Kita sudah siapkan sebuah tayangan. Seperti apa pertanyaannya? Kita lihat sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Pujaan. Saya ingin bertanya, apakah lingkungan sekitar atau masyarakat sekitar bisa terkena dampak dari kesalahan atau dosa yang dilakukan oleh pihak individu? Itu dia pertanyaannya. Jadi intinya, apakah ada sebuah kesalahan dari lingkungan gitu Pak yang bisa berdampak pada individu? Misalnya kalau saya beberapa kali sempat perhatikan, ada orang yang punya anggapan, apabila di lingkungannya ada orang yang berzina, maka dia juga ikut berdosa, sehingga orang yang berzina itu harus kita gerbek gitu ya, ada yang sampai yang diarak, ada yang sampai dilecehkan seperti itu. Bagaimana Pak Quraisy melihatnya? Sekarang begini, yang dinamai masyarakat itu atau ikatan yang mengikat suatu masyarakat itu adalah persetujuan atau penolakannya. Okay. Saya beri contoh. Kalau ada sesuatu yang dilakukan oleh seorang dan Anda ikut setuju, maka Anda ikut terlibat. Walaupun Anda tidak melakukannya. Sekarang masyarakat ini dinilai dari persetujuannya terhadap sesuatu atau penolakannya terhadap sesuatu. Saya akan beri contoh dari Al-Quran. Itu Nabi Syuaib punya mukjizat unta. Tuhan berkata, menyampaikan melalui Nabi Syuaib bahwa hai Syuaib, sampaikan masyarakatmu, ini unta dipelihara. Dia akan minum sehari. Dan kamu boleh, waktu dia minum sehari, kamu tidak boleh minum, kamu boleh mengambil susunya. Kamu di hari kedua minum. Mukjizat dari Tuhan. Itu berjalan. Ada satu orang menyembelih unta itu. Yang lain ikut setuju. Semua dihancurkan Tuhan. Walaupun dia tidak ikut, tapi persetujuannya menjadikan dia dinilai ikut. Kalau melakukan suatu perbuatan Anda tidak setuju, maka Anda boleh jadi tidak terdampak olehnya, tetapi bisa jadi juga Anda terdampak olehnya. Nah, Al-Quran menyatakan, hati-hatilah. Wattaqu fitnatan la yusibanna alladziina dhalamu minkum khassa. Hati-hatilah jatuhnya satu cobaan dari Allah yang tidak hanya menimpa orang-orang berdosa. Bisa menimpa yang tidak berdosa sekaligus. Kenapa? Boleh jadi karena dia setuju. Ya. Boleh jadi karena dia diam. Nah, diam bisa jadi diam seperti setan yang membisu. Ya, setan membisu, tidak teguh. Membiarkan. Gitu, ya, membiarkan. Kena, walaupun dia tidak lakukan. Iya. Nah, jadi karena itu agama memerintahkan ada yang dinamai amar ma'ruf nahi munkar, ajak kepada kebaikan, larang kepada keburukan. Mm-hmm. Itu juga harus dengan kelemah lembutan dan tapi bisa jadi ada kesalahan orang lain yang menimpa walaupun yang tidak bersalah. Iya, baik. Kita ini menarik sekali nih pembahasannya. Tapi kita break dulu sebentar. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tapi begitu dia jadi pemimpin, dia sudah seperti anggota masyarakat biasa. Menarik ini ya. Iya, iya. Kami lanjutkan lagi tafsir Al-Misbah. Saya langsung persilahkan untuk Pak Quraisy melanjutkan tausiahnya, Pak. Oke, baik. Kita akan melanjutkan ayat ini berbicara tentang Nabi siapa? Yunus. Nabi Yunus. Yunus alaihissalam. Beliau juga dinyatakan bahwa salah seorang di antara rasul-rasul Allah yang diutus oleh Allah. Tapi renungkanlah. Ada satu peristiwa menyangkut Nabi Yunus yang perlu kita renungkan dan menarik pelajaran darinya. Apa itu? Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Renungkanlah ketika dia menghindar dari kaumnya dan lari menuju suatu tempat dengan mengendarai suatu perahu yang penuh dengan penumpang. Nah, kita lihat sekarang. Nabi Yunus menghadapi kaumnya membangkang. Rupanya dia tidak sabar. Dia meninggalkan kaumnya. Dia tinggalkan kaumnya dan dia mau pergi ke suatu tempat yang lain. Dia naik perahu yang sudah penuh penumpangnya. Kesalahannya meninggalkan kaumnya. Kesalahannya dia meninggalkan tugas. Nah, di sini saya berpagi-pagi ingin berkata, pemimpin itu tidak boleh meninggalkan kaumnya. Jangankan pemimpin kapal, kapten kapal harus yang terakhir meninggalkan. Betul, betul. Ya toh? Ya. Harus terus berada. Nabi harus terus berada. Pemimpin harus terus berada di tengah kaumnya. Nabi Yunus ditegur Tuhan. Dia tinggalkan kaumnya. Pemimpin itu harus, karena itu ada ungkapan yang bagus kita renungkan. Dia katakan begini, pemimpin itu selalu berada di tengah kaumnya. Ya toh? Siapa namanya Ki Hajar Dewantara kan juga berkata apa namanya apa itu ungkapannya Tuturi Handayani kalau yang di tengah itu berada di tengah yang di belakang mendorong itu kan betul, okay, betul. Ya. Pemimpin harus begitu tapi kita lihat pemimpin yang asli kalau dia berada di tengah kaumnya sebelum diangkat menjadi pemimpin dia bagaikan pemimpin mereka. Jadi dia sudah mengatur, walaupun dia bukan pemimpin, tapi dia sudah mengatur, dia sudah memberi perhatian dan sebagainya. Karakter. Ya, tetapi kalau dia sudah jadi pemimpin, masih tetap di tengah kaumnya, tapi ketika itu dia seakan-akan bukan pemimpin, tapi salah seorang dari anggota masyarakatnya. Itu pemimpin. Jangan waktu sebelum pemimpin mau nampak seperti Anda pemimpin, ya, Anda masyarakat luas ini begitu jadi pemimpin saya enggak itu bukan pemimpin. Terbalik. Pemimpin adalah yang terus berada di tengah kaumnya dalam susah dan senangnya, dalam segala krisis dan kesuksesannya. Tapi ketika dia belum jadi pemimpin dia memberi perhatian, kamu begini, ya, Pak. Tapi begitu dia jadi pemimpin, dia sudah seperti anggota masyarakat biasa. Menarik ini ya. Nabi Yunus ini ketika kaumnya dalam krisis, dia tinggalkan. Maka dia naik perahu yang penuh, ayat-ayat kita ini lantas berbicara bagaimana. Ini penuh perahu, ini bisa tenggelam kita. Harus dilakukan undian, siapa yang harus diturunkan di tengah laut. Terjadilah undian itu dan yang naik namanya yang harus diceburkan Nabi Yunus. Tuhan atur untuk memberi pelajaran. Yeah. Maka ditelanlah dia oleh seekor ikan. Yeah. Ada ikan-ikan yang begitu besar, walaupun tanpa taring. Bisa panjangnya sampai 20 meter. Menelan dia. Tapi dia tidak gigit karena dia tidak punya taring. Ikan ini rupanya waktu Nabi Yunus ada di tenggorokannya, dia merasa tidak enak. Jadi dia berlihat-lihat sampai ke suatu tempat, dia muntahkan itu. Maka muntar-muntar terlemparlah Nabi Yunus di tengah padang yang di situ ada pohon, sejenis pohon labu. Daunnya besar tetapi tidak ini. Tuhan atur semuanya itu. Ketika itulah Nabi Yunus sadar. Maka dia mengingat Allah. Dia tidak berdoa. Dia ingat Allah. Dia zikir. Iya. Inni kuntu minal zalimin. Maha suci engkau. Aku termasuk orang yang melakukan kesalahan. Aku tinggalkan umatku. Aku tinggalkan kaumku. Maka Tuhan selamatkan dia. Ada ulama-ulama berkata begini. Kendati dia tidak berdoa, tapi dia zikir. Ya kan? Iya. Nah, ada hadis menyatakan, siapa yang disibukkan oleh mengingat Allah tanpa dia berdoa, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya apa yang lebih baik daripada doa orang-orang yang berdoa. Anda sibuk dengan zikir, ingat Allah. Dan ingat Allah itu bukan hanya dalam bentuk ucapan-ucapan. Kita lihat sesuatu yang indah, mengingat Allah, itu namanya ingat Allah. Mengenang peristiwa-peristiwa besar yang terjadi. Oh, ini Allah yang anugerahkan. Mengenang peristiwa-peristiwa yang mengenang tsunami. Anda ingat Allah, kuasanya Allah. Yang sibuk mengenang, menyebut-nyebut nama Allah itu sehingga dia tidak doa, maka dia akan dianugerahi Allah sesuatu yang lebih indah, lebih baik daripada doanya. Nabi Yunus seperti itu. Saya kira itu ya. Okay. Indah sekali itu Pak Quraisy. Mas Alfian, ada punya pertanyaan? Iya, punya. Silakan, silakan, silakan. Jadi begini Bapak, kebetulan aktivitas saya di hipnoterapi. Ya. Jadi hipnoterapi ini kan aplikasi dari ilmu hipnosis, bagian dari keilmuan psikologi. Bagus. Yang menjadi pertanyaan saya, sebenarnya semua ilmu itu baik gitu, Pak. Tapi bagaimana jika umat manusia itu menyimpangkan atau lebih ke arah ke ilmu yang dimanfaatkan untuk hal yang negatif seperti itu, Pak. Seperti contohnya hipnosis, ibarat pisau bermata dua. Betul. Jika pisau di ibu rumah tangga bisa untuk mengiris buah, memasak. Tapi jika pisau di tangan seorang pembegal bisa untuk membegal. Betul. Seperti itu. Oke. Bagaimana? Ya. Pak, jawabannya sebentar lagi, Pak. Okay. Kita tahan dulu. Sudah saatnya kita break dulu sebentar saja. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali dengan jawaban dari Pak Quraisy Shihab. Karena itu dalam Islam tidak ada science for science. Kita lanjutkan lagi Tafsir Al-Misbah. Saya langsung kasih kesempatan pada Pak Quraisy menjawab pertanyaannya Mas Alfian. Hipnosis, hipnoterapi. Menghipnotis orang, Pak. Bisa digunakan untuk yang baik, bisa digunakan untuk yang buruk. Bagaimana hukumnya? Iya, prinsipnya begini sebenarnya. Ilmu itu bermacam-macam, banyak. Yang pertama, prinsip pertama, bahwa ilmu itu milik Allah. Dia yang mengajar manusia. Dia yang mengajar sebagai anugerah Allah. Ilmu apapun, termasuk ilmu sihir, ilmu hipnotis, semua bersumber dari Allah. Nah, tapi Allah berpesan. Pesannya yang pertama yang diberikan kepada Nabi Muhammad, Iqra Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah, telitilah, belajarlah dengan nama Tuhan. Ini, nah, karena itu dalam Islam tidak ada science for science. Tidak ada ilmu buat ilmu, buat pengembangan ilmu. Ilmu untuk demi karena Allah. Dan karena Allah tidak membutuhkan sesuatu, yang butuh itu adalah makhluk, maka ilmu harus dimanfaatkan untuk makhluk. Makhluk manusia, bisa jadi hewan, bisa jadi tumbuhan, dan lain sebagainya. Jadi ilmu harus diterapkan dengan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai ilahi. Jadi apapun ilmu itu harus. Nah, itu sebabnya Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Oh. Nah, berdoa, ya Allah, anugerahilah saya kemampuan memanfaatkan ilmu yang saya miliki. Kemanfaatan buat umat manusia. Kalau hanya, karena itu juga kalau kita bicara ilmu, ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang ada di otak Anda dan ilmu yang ada di hati Anda. Ilmu yang ada di otak Anda itu bisa menjadi saksi pemberat terhadap Anda. Anda udah tahu, udah amalkan. Anda udah tahu masih ini. Iya. Saksi pemberat. Iya. Tapi ada ilmu di dalam hati. Ilmu di dalam hati itu adalah cahaya yang membimbing Anda menuju kebenaran. Ilmu apapun. Itu menarik ya, kalau kita lihat Iqra, bacalah. Dia tidak sebut baca apa. Apa saja. Mau baca apa saja. Mau baca mengetahui tentang kejahatan, silahkan. Saya tahu kejahatan untuk menghindar darinya. Jadi saya kira itu hipnotis, maka apakah semuanya seperti itu. Asal untuk kebaikan. Untuk kebaikan, untuk kemaslahatan. Baik, saya juga lagi pertanyaan Pak Quraisy. Tadi membahas mengenai kaumnya Nabi Luts, yang ketika kita membahas mengenai hubungan sesama jenis. Karena semakin hari saya melihat ini pro kontranya semakin muncul di mana-mana gitu ya Pak Quraisy. Lalu kalau tadi Pak Quraisy mengatakan bahwa segala sesuatu kan datang dari Allah. Ketika ada perilaku yang dianggap menyimpang ini, itu kan juga dianugerahkan oleh Allah. Berarti bisa dikembalikan, diluruskan lagi oleh Allah. Sesederhana itu atau bagaimana Pak? Semua bisa terjadi atas kehendak Allah, tapi selalu perlu upaya dari Anda. Ya. Jangan biarkan Allah bekerja sendiri. Ya kan? Ketika satu hal yang saya ingin katakan, kita di dalam suratul Fatihah membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami mengabdi, hanya kepadamu kami minta tolong. Tapi dalam saat yang sama dia suruh kita tolong menolong. Kita tolong menolong ke dokter. Ada perbedaan, antara meminta tolong dan memberi pertolongan. Kalau Anda meminta tolong pada manusia, Anda bisa duduk aja tidak bekerja. Iya. Tolong ambilkan air minum. Betul. Bisa duduk ya. Tapi kalau Anda minta tolong pada Allah, Anda harus terlibat sesuai kemampuan Anda, baru Allah turun tangan. Allah tolong kasih saya rezeki, Anda diam begitu. Tidak ada. Itu yang saya maksud dengan jangan biarkan Allah bekerja sendiri. Terima kasih Pak Quraisy. Kita masuk pada kesimpulan kalau begitu. Ya saya kira kesimpulannya, kalau kita mau ambil kesimpulan, yang pertama barangkali soal hubungan sejenis ini. Saya yakin bahwa semua agamawan tidak ada yang menyetujuinya. Karena itu bertentangan dengan fitrah manusia. Yang kedua, bahwa hubungan sejenis ini terjadi antara lain karena kesalahan orang tua. Tidak memberikan perhatian yang besar terhadap anak-anaknya dan pergaulannya. Antara lain itu. Itu satu. Yang ketiga, yang kita ingin ambil kesimpulan dari ini, menyangkut seorang pemimpin. Jangan lari dari tanggung jawab kepemimpinan. Memang sulit, memang perlu perjuangan, harus diteruskan, harus selalu berada di tengah kaumnya dalam suka dan duka. Saya kira itu kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Quraisy untuk tausiahnya. Mas Alfian, terima kasih. Ya. Sukses untuk hipnoterapinya. Amin. Mudah-mudahan kapan-kapan saya bisa belajar dari Mas Alfian ya. Terima kasih Anda juga sudah menyaksikan Tafsir Al-Misbah hari ini. Besok kita bertemu lagi di jam yang sama. Saya Hilbram Lunar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan kita hari ini. Metro TV, knowledge to elevate.